Juli saiki becek. Tambah meningkat rupane. Tuku lombok diwadahi keranjang, nyewa ekstrek kawin momot, kawul ngecil arek wedok ke adik semanya, bareng bedel gedek ketiban paspor. Thank you. ngenteni kendaraane lunga mesti gelit dan toto anggone tadi sopir pancane berat momotan kriwat nyonggo keselamatane penumpang kudu tanggung jawab kadang-kadang awake sampe ngati rumah akmat nek delok sopir taksi nyambut gawene awan nek ana wong ngadepe rembok perlu dikayane dan bisa nyukupi aku ingin dolor mulai numpah oplet oplet biru cek tadi ono wong awi-awi pikir embong diinjepin ditari bare krenet kok boten numpah kok dek wong kula wau pisan tok ah. Peng piro? Pisan tapi jange yo maneh kira. Delok, delokmu metik koyo kucing kobong buntut iku. Gak kon durung tau dicakar sama morat marit yo kok. Eling sing dhisik mendhang nanggonku aku sik turu ditotot-totot bareng ketok peno. Nuwun dik tolong nggih butuh pinten aku. Oh no. Cara meneh. Jange nekak-nekak dhisik. Nanti gak bingung dah, eh, ngitung sak menukai, durung petolane, durung dangdute. Iki mah ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karu. Lah sing oleh dhuwit sapa? Eh? Ngomong ambil sing oleh dhuwit sapa? Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, tenan kepun. Tapi aku ro. Apa? Dirasani karo bose, dilungkas rodo papat. Lho, menang. Teko wetan ya gak sakno adoh-adoh rek. Iya. Iya. Lho, safari kan tapi nek safari ya disanggupi. Oh, iya. Penduso to. Meta meta meta meta meta. Apa iki? Safari. Dadi apa? Safari. Ngap ngap ngap. Tak tolong. Wong e wangi ae lho. Raden Mas Beranjang Kabel. Riruri, Raden Mas Beranjang Kamit. Kan kalau ada keliru pisan gue dulu. Apa? Dudu. Beranjang Kapsul. Loh. Beranjang Kawat, Ri. Raden Mas Beranjang Kawat. Yo. Wes suwe. Loh. Loh. Wes bedah. Ya apa? Wes sombing. Wes suwe, wes suwe. Wes suwe. Aku no nyero tahanan. Lawase 15 tamen. 15 tamun. Lah. 15 tape. Ya tahun ri. 15 tahun. Ya. Diokom iki. Heeh. 15 tahun diokom. No sawah pulo. Ngablae. Yo diokom ono sawahan. Wah, Miru. Andi. Kon niku. Diokom ono sawah. Kadero. Sawah lunto. Diokom no sawah lunto. Sampai sabrene. Dinane iki aku ocol teko tahanan. Eling. Nek aku duwe abdi kinasih, yo iku Pak Coplo. Abdi kinasih Pak Cokek. Pak Codot. Colok, colok ri. Yo, Pak Colok. Eh, Pak Colok, Pak Colok. Pak Colok. Eh. Kau ni siapa ri? Ayo, kau ni dah dicolok. Kau ni gak berangkat nang Pak Colok dah. Yo, betul begini. Betul begini. Siapa colok eh? Sing jawab ini kau anar ini. Oh, nggih. Kados Raden Mas Beranjang Kawat. Kok dangu yang cari suwe? Kok dangu kok mboten mangsrut? Ah. Mangsul. Yo, panjene abot tanggane. Aku kena pekoro ambek permen. Oh, dihukum merek mut-mutan. Kupermen. Kupermen lombok. Dihukum ono kupermen. Iya. Dari nani iki, opo awakmu gak lali tak peseni. Oh, pesenan sama dia. Busoko biye. Sama lak pesen celurit ah? Ya, pesen celurit. Kali pecok. Wis kono leno dah. Loh, dari mung pandini prei. Tutu iku Pak Colok. Oh, busoko telung warna. Nah, busoko telung warna nih. Sing gembul geni. Cocok. Loro rompi untuk kusumo. Sing nomor telu, keris. Kolo munyer. Kolor jengking. Kolor munyeng. Kolor celono. Kolor munyeng ada. Kolor munyeng. Nah, lani kenapa? Ayo coba Pak Colok iki gongseng kembulo kini pasang ngono sikil kuwi. Gongseng nek cito. Nah. Kok male kaya kucing ngono lho. Rompine kula damelaken jret, kerise kula sekretaren jret. Nah, ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki? Gagah koyo Seno gantenge koyo Arjuna. Yo. Kau nak cakap tikan ngelan dina niki tak jaluk keringetmu tak tetes? Wah, buatan medal dan benjeng awan-awan sakit. Kau niki ngomong apa? Oh, paribasan dah. Paribasan. Tengkundi. Dina niki aku terno. Yo iku nang bojoku marbu'a. Oh, tenggerane mriko? Yo. Oh, enggak ada. Yo, melo. Monggo. Ayo, maju. Kau gendeng nih. Ayo, maju lo. Ayo, maju lo. Pak Marbuah. Lulane iki Pak Marbuah. Oh, Pak Marotuwo. Aku iki dadi opo aku iki? Dadi marotuwane. Beno dadi marotuwane Marbuah. Lho, lho marotuwane Marbuah. Ya sapa? Marotuwamu ri. Oh, marotuwane bapakne Marbuah. Bapakne Markeso. Marbuah. Apa-apa do waras keluarga kene kabeh, Pak Marot? Lho. Dadak kula tingali kados anak kula Beranjang Kawat. Lah panggil suarane ojo panggil rupan. Nggih padha waras, Nak. Pun suwe anak. Lho. Kok iki ngomong apa maro tuwa? Pun suwe ya. Aku arep takon ambek peno. Nggih. Lah bojo kundi marbuwa? Lah sing ngurusi bojomu sapa? Loh, aduh Pak Colok kok ngomongi. Ngomong digo markasan Braolo. Oh iya. Digo wae sapa? Digo markasan Kupang Panjaan. Markasan niku lho, markasan Tegal. Ah, Markasan Tegal Kaspe. Oh, Tegal Pekalongan. Bu Banyumas bundi karo. Kok kurang ajar? Apa gak kula werta, gak kula bicara? Nek marpu iku sang bojoku. Nggih. Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa Markasan? Oleh mboten jak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten. Oh benar, wong tua-tua berapa sakit nama kurang aja. Aduh, lo, ayo. Wah kemeni. Ayo, maju. Ayo, ayo, ayo. Kok gede? Pengteluan, perok lambe. Moro tua gak ngelungguno anak. Apa sebabnya kok cukup tapi tiga wong berkacan? Anak anjir, mpun duko niki nak serat, enten serat. Nah. Oh, anak nawa lo. Wah, niki. Coba tak bocor nih. Nah, niki. Pak Jolok. Nggih, Den. Ngono, Pak Jolok. Anjir. Surat kepada layang. Oh, layang. Darat. Surat kagem wong tuane marbua. Bener. Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati jalaran ketiban areng Payuwaru. Mawur areng sepikul. Ah, areng setongkil. Tengkul sak jengkul. Tengkul. Areng setengkul. Ah. Daiki marpua digowo ambek Markasan. Aduh, aduh, aduh. Napa? Oh, Gusti Pangeran. Napa ana? Daiki Markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ambek Markasan. Monggo, monggo. Ayo, monggo. Ngoten nah. Lah, hei Markasan. Loh, kok ndelok aku kan sih. Ah iya, awakmu di Markasan. Omong Pak Colok kok. Arep dirangkep ngono lho. Supir rek bayarane ngrangkep bae. Eh, Markasan. Kados Kang Mas Rajana Beranjang Kawat. Bener, bener Kang. Eh, kenapa medhik kula? Aku rene ana perlune ambek awakmu, Jan. Anten perlune perlune. Bener kula, Mas. Ini baseman. Aku melok takon kon kok soge kendel. Kula jaluk bojo sampean. Kok wani? Pernah enggak wawah bucuni wong tanpa izin sampai sing gue bucuni? Sebab kula ditangisi adik kula Subakri. Sawa? Subakri lah niki. Eh, Subakri! Ayo! Jadi, sapa? Awamu! Kayak pegel sih loh, ini loh. Subakri! Loh, panjang ini tak akun. Aduh, aduh, aduh. Pernah enggak iso rapi ini kak kerebut bucuni wong. Dan, enggak kurang. Ketan enggak kurang sego. Apa? Bereng hijau kok dikurep no. Enggak kurang perawan, enggak kurang sing rondo. Jan gue bocok kok dikurep no. Dikarep no. Ya gue karep no. Dikarep no. Wes tak kajati tak niati. Cak. Soal iki wes panjeni tak karep no panjen. Ya. Bojomu tak pek panjen. Kok soge kendel bener. Ya. Wani be aku. Apamu sing tak weden. Pacar. Lu malih mah. Lagi apa? Jalo tolong awake beno ya, sing hati-hati. Sing penting bojo sampean tari. Nek gelem percuma sampean belani nek ben gelem. Ya iki marpu anu ndi? Jengro marpuah sapa? Eh. Marpuah. Marpuah ae lho, kaca marpuah. Arek iki ati gendeng ta ya opo? Mosok ora dapuk telur rek. Marpuah. Anten opo? Ngomong amuh. Mboten kamas kula mboten poro dirabi kali Markasan, kali Subakir. Subakri. Lah apa sebabe kok penak sami mlayu rene? Kula di dijak kali Markasan kula dibijuki. Kurang ajar betul. Loh. Hei, Subakri. Ana apa Den Mas? Kak Jaluk. Ya, Pak. Kak Jaluk. Enak wong loro tak pilih mati. Oh, dadi kau iki wani ambek aku. Apa mungkin tak meden? Apa sing gak gawe iki? Oh, ya iku trijimu. Keris, keris. Oh, keris. Kon gak minta sroyo kancamu? Lho, jelas. Sopo sing kon juk-jukno? Lho, dulurku. Sopo? Ha iki, Kang. Markasan. Apa, Nang? Beraol lho. Beraol lho. Ono apa? Wis tak jaluk bojomu. Nggih, kok nek panjene nyidam pati. Ayo sampan ono iki. Nggih. Terus. Lek gak lego gak ilo nek cacakku mati. Tinimbang cacakku mati, tinimbang cacakku mati entuk kon tak paten pisan. Iki Markasan mati. Coba kremati, timbangannya aku ditekel polisi atau tak bunuh diri deh. Mati Markasan. Mati coba. Wes. Pujareri. Kon iki ngrusak cerita riyo. Nah, terus merpuke iki dipek sapa rek kabeh mati. Roh kumang ana di pasar turi, dodol iku bakaran jagung. Ngene lek dirungokno kanca-kanca ludrum ndi-ndi, iki makno ngenye. Eh, suara ku pas nek beduran. Oh, bukan kok kagoke blas ngono. Iki ya guyon ya. Jadi belajar. Eh, dapuk ora biasa cara mudur. Belajar lah ngomong dhisik ngono teko amit-amit karo karepe. Delok ta, lak delok. Lanjang kawet iki sing ajak cara mudur. Ya mbare kanca-kanca. Apa? Kurangnya rek. Apa? Wong nyambut gawe ku gak seni lho. Iya. Tukang kayu. Aja apa, aku yang ngono rek. Wong biasa nang omah kuwi gawe gedhe guling. Kon dadek nang ngene. Lah iki njaluk sepuro karo kanca-kanca sing mirengno iki mang. Lah kawas sing gak genah mang. Kok terima nang ngene iki jare rusak. Lho tuk njaluk sepuro penonton tumen ya. Lho, lah sampun tumen. Lho lek kok sampun dadek sepuro. Totolan toro ngene yo. Jeng. Menawi lepat lho yo apa gano eleke soalé ludruk masa kini cici karo zaman biyen salah bener dari bener DWI nek saiki masih bener tetep ndelok sepuro ngene lho jare ya masih jare awake dhewe ku bener tapi lek wong ndelokku salah tetep awak sih sak durunge ana salah aluk njaluk sepuro iku ana benere panjene ngono ya ngono lah jare awake dhewe guyonan lah menghibur ya kanggo kepentingan wong dikai ya opo iki heh ya tenimbang iku ayo belajar ngidung kok lho. Kau ni tu senimu ke ya apa sih? Terus mana dah? Merubah teknik ya apa? Mesti ikannya belajar. Oh, ya apa? Itu ya. Apa ini? Ya apa? Itu apa? Ya kembang jagung di putih apa itu? Ada sangat keberucut kan? Ya lah. Ini saya keberucut pinjau kan? Kembang jagung di putih apa itu? Yo, kuplu ireng arek kapasan. Iya, lho. Bubur. Iku nongko. Karene gimen. Aku lak meteng dengan dia. Ojo diterusno ri temenan iki. Oh, terus iki belajar ya. Iya. Hmm. Belajar ngitung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap ta kirane. Lho, iya, panjak tetep siap ae. Siap. Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae. Ayo mang ono. Panjak rolas kok kali 10. Guru Sandi. Tapi ome tolo mben ire tekal desa. Lho, iya, tak tekakno kabar arek cuma kira-kira tekone jam piro wis tak kandhani. Teko jam 09.00 rek, jam 09.30 kok lawang tak tutup. Kamale kaya antri. Lho, becek gak kelangan apa-apa. Kono nang jero terus tak obong omahku. Maksudku iki ngene lho lho. Iso teko gak iso teko, aku iki tak belajar soal nek nggonmu lak tayupan. Lho cuma ngene lho sing penting dudu tayupane, tumpengi. Tumpengi gak agem-agem mrungki lek kampungku gawe ri. Temenan pokoke nek niat tegal desa. Tendangan 10 pintal dadi sak tempe. Iku tempe mesti tempe salun-alun. Ya apa 10 pintal? Dadi sak tempe. Dadi sak tempe mung dadi bubur berarti. Cuma tak tari arek-arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirikan mumpung durung ya. Sebab lek sirikan dipangan nak mbledhos sanang awak ya. Iya. Kae sapa sing gak arep iwak bajing ya. Iwak ula bareng iku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ae ya. Tapi ayo nak sirikan lho. Apa? Iwak gandeng kenek, daging kenek, wedhus sapi kenek. Nah ya. Kon yare iki sirikan nyangguru. Apa? Gak oleh mangan tengu arek. Halo. Eh, lah sami lu driku penjaluan sing nggo duwe gawe njaluk wak bajing lak. Paling nyoyo bakron lah. Kok nembak. Ngawur e kono. Wong iku kanggo ngurmati kanca kok. Oh, ngono. Gongi sewani pira kampungku lak kademan. Lho, mosok. Gong telung perangkat iki ditekakno kabeh ganok sing pernah blas. Omongan. Wah, pepelo kabeh. Kontol dadi panitia. Lho, lha aku ping pira panitia wis. Oh, sampai ke Pelayu bareng aku. Tapi sekal desa di kampungnya karena tolong gejen-gejenan. Ini waktu reka selamatan kewabeh kodohannya. Iya, wis rek. Bisa apa sekarang semua ya, mengatasi wong latihan aja. Iya. Guyon rek, iki kok temenan iki mangkung. Konco lek gak tau guyon lek gak enak ta? Gak enak lho. Lek nganggur ya bojomu jak nanggonku ayo guyon setengah hari ya. Mau nganggur kapan-kapan. Eh, kalau menen-menen nek duwe organisasi aku duwe jeneng apik rek. Apa? Iki yang mudah ditangkap oleh masyarakat. Pendapat ta? Iya. Mulane sepanduk sing ombo. Ya. Sing ombo tapi mal 5 meter. Teko kain apa teko? Ya, teko kain ae, jenenge apik iki. Apa? Kloso dicet. Apa kloso? Apa jenenge iki? Apa? Jenenge ta? Iki cucu tanggane cucu tak gekno lho. Iya. Apa iki? Sandiwara Ludruk Glegek Samirin. Kon wis mudeng-mudeng ae. Wong iki wong papate bingung ngurusi ya ta kadang kae. Wong akeh-akeh. Oh, ngawur ae. Wis samparek ya. Masalahe kok dirunding. Iya. Sebab sembarang iku lak sing penting bersatu. Bersatu. Awak dhewe tanpa bersatu. Oh, buyar. Sing penting iku galang persatuan dan kesatuan. Cocok banget. Iya, sebab persatuan adalah kunci kemenangan. Kemenangan. Nah, jane wong titik tapi nek rukun. Lho, lho, lho gak kurang sing disanteng sing ditanggung. Wah, itu sampe sampe sapu iya. Sapu nek titik ya. Rukun juga ya, akeh. Rukun yo bersatu yo kuat. Masih masih rendeng bareng yang gelem bersatu melompok. Tapi bodoh kali. Ojo dilibat nokono ta. Bukti ini bang di pasar. Iya. Nyawiji tujuannya nang pasar. Akeh di pasar. Rukun. Rukun hanya ni bodoh boleh pangan. Senyambut. Kenceng. Tapi lek keluargane Munawar gak tau nyireni kanca. Lho temenan. Ojo sampe. Soale keluargane dhewe ciri. Ojo gawe. Lek nyireni gak tau. Wis ana kali basa ning ojo gawe tapi itu mana dia. Iya, itu. Ayo gawe semene dia. Kon iki kon iki maksud ya. Ambek dinteni nok nisare wite kayu raja. Nah, ora. Kita lagi ya. Iya. Aku lagi dia lek. Perlu nawa dia kepeduk guyon, mari guyon. Mulai dia. Lepas no, anu omongan sing kurang sopan di rumah no, yang jaluk si pura man. Nepal apa? Ayo, betul. Nudaya ya. Dodol, hewan, luas hewan, agar binatang tak dol kabeh. Mangkel aku, oleh kepingin nomah hati itu sampe wedhus, bebek, kebo, tak doli. Kan dia ngomel aja nih, becet tuban gue dulu. Lah iya sih, duit digolong, gak mulai-mulai. Tak golek bahane omah. Sak iku takon dhuwit, jane kok takon kunci. Ya ya. Masak ngurusi kunci tok ta? Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kendel. Wis tak dol kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis. Oh niku bener ta niku? Rumah tangga bener ta niku? Gak ngono aku nganut kekarepamu. Ini nganut apa itu? Kekarepamu sing maksudnya tujuanmu ya apa sih? Diterusno. Ngene lho, wong omahe tangga-tangga kuwi sapi kabeh mosok sih awake dhewe rumah tangga pirang-pirang taun no masih pancet sombong ngene. Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik. Mencelek omongane iki. Apa? Kaya arek nom-nom iki. Gengsi. Ha, ayo jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Wis omah iki ayo, wis temenan. Ya pak omah kene. Lho, enake diboto wis. Botol genah ya apa sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta, lah duwe iku ndi lak ngono? Lah urusan duit gampang. Lah bantane nang ditekakno lho. Karep kowe tak permodern. Cek gak madani omahe tangga sebelah ya. Lah iya omah wis mengkreng ngene. Genteng karang pilang wis. Akeh sing gawe wis. Diganti apa gentenge? Iki klaras kan diganti. Ngono iku ta. Lho, dadi pandangan iku rek. Ya apa? Iya tapi perhatian gak genah. Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren delok iku ame sapa Munawar lho. Ya apa? Kontumen jaman saiki genteng-genteng klaras. Ya apa? Ya iku jenenge gendeng iku. Ya genteng sing ati, ya umume genteng kuwi apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepamu wis sak karepmu, tak umbar kon bangun omah iki wis. Tak gedhek iki, ganti apa iki? Sing enak ya plastik. Ngene uga wong lanang sing gawe tampak ta. Enak gedhek ya tangan rayap, Rek. Ya apa? Sing enak. Lah iki klaras, gedheke plastik. Dibeton eser. Terus apa? Ya apa beton eser ya apa sih? Tuku watu sejina. Ya. Aku tak ngamek beletokan rong tikar. Ditumpuk ngono. Watu ditumpuk terus ditumpuk beletokan. Ya wis cukup nang ngebleki sampean ya. Ayo aku mbangun no masa kate ngerong aku kira. Setayo kok. Ya wis umume lho ya apa? Ya goto nang ngetenge sing apik. Terus kendelone gedeke endi sing enak? Sing enak gedeke ndukur. Gedeke ndukur kok. Lho enak kok nambah aku ngikis. Ayo terjun tekan ndukur. Gedeke jalan gemah. Jatur, kamare piro? Sing enak ya, iki lak ombone piro 8-15 ya? Iya, lak kamare ku piro? Sing cocok kamare tak karang selikur ya. Iku ama tak sepur sih. Kok iso ngajak sepur-sepuran iki lho, gaya apa? Sapa njaga kene? Lu enak. Iya, nang usung-usung keluargane diumpul nang kene. Antri nang kene. Kon ku omah durung dadi wis kon undha mono. Ngene iki kraso lho bolo nek desa. Temenan iya. Lah ya apa sih wong omah tadi wong loro lho, gak kamar selekor iku lho. Ya biasa telu rek. Lah iya ngono sing bener ta. Bapakone iki deken ndi? Sing enak iki ya, didekek kulone benowo. Ayo nyeni, wong pau ndekek kulone benowo iku lho. Wong omah lho kene kok iso. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho gak ngono sih di letter L biasa kan ngono ta. Lah aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Model ningan wong lanang ya gak enak sih. Tapi tinimbang model letter L. Letter apa? Sing kaya kayak Mas Hadi iki lho. Iya, letter apa? Letter O. Enak dadi. Enak O. O ora bunder sih. Enak kon olah-olah mlebu sumur. Iya. Nare dalan-dalan dia mumet ae kon. Iya pak kan bangun ah kan aku itu sekadung biru itu gak isin rek iya pak duitnya gerennya duitnya gerennya tak balik ta duitnya DSC ngesak ngalor ngedul selain ini parek piro itu wingi aku wedi wis tak tekan lagi ngendi lagi kurang koboan iku gaya apa itu iya pak gaya apa orang koboan itu masa dikin bangun no mah gaya apa dari tuan kating goreng kacang. Tuk ndi punya? Botol nih. Iya apa? Botol. Gampang nek botol. Iki lho aku. Tuku besi. Tuku besi. Iki lho kanggo tototan. Apa? Kanggo iku lho. Botol nacer. Kok iso besi ini di sisi ini udah ngepuk sampean tau. Lah karepmu sih di sisi nanti apa nih? Ya botol besi ke sisi ini. Ya wong botol cok gopo-gopo rek. Kok gak kurang pake tonggol gue alak sih sing tugel-tugel tak juga angin kok. Lan niku. Ya wis kok gorene sing ngasap sampean ya. Iya lambeku cek tambah tipis yo nah. Nang kale botok ana. Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek botok. Iki lho tambahane duwike. Wis agak takon kunci ya kan niku. Emang oleh dodol manuk. Nah, manuk kare sito tak dol pisan. Lho temenan rek manuk. Manuk kok dodol. Yo, wong iki janget ngetoni perombaan dari waktu kan dal. Eh kan niku. Lah bapak dolen manuke bapak lho. Wah, lho manuke bapak. Wah, enak dadi gedhe suarane kok lho. Wis, ana omah ya? Iya. Ana bapak lho ya? Heeh. iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Lek wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya opo iki nyambut gawe opo iki? Taman iki patek yo duwe galangan barang cuma barek aku gak sepiro percaya. Saya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omahe tangga, tak jalik duit. Esuk ditakokno duit tak warah entek. Ngono wis muring-muring pas aku yo tak toto men tangga perkara duit engko tak sile dhisik ngono jare aku iki mlebut sing apa. Panjenengane jane gak mlebut cuma ya welut ndasir. Karbu tak toto iki karbu ditoto tok ngono tak dikek duit ya tak terima mbak aku. Lho lho. Lho. Wis iki mulai begejekan maneh iki oleh pedhone. Wis aliane pernah gak ana ta? Kok pas balik pasti. Ayo awak. Mang pedhok bener saya pedhok maneh. Aku sak tepak iki sini mek wong kono. Lha apa kok metenteng apa? Metenteng-metenteng. Nuruti karepane jumu ya. Sepurane gak gak nyekel dhuwit saiki lek ben kau iso ngutang tenan saya gak iso. Kon galeni maneh. Aku rene gak butuh dhuwit. Ngomong kok potong-potong dipotong gak gelem. Alah apa? Kita mendungu, tuku botol. Eh? Nolak botol. Penglanan kan mau wedok kok gelem ini. Yuk. Iya lo mek dikongen tuku bumbu terasi. Wong itu penglanan tuku botol yang pantas sih. Ini bangun tau? Nah iya lo, mas aku jangan tak bangun. Wedok piro penuh bangun. Masa ini lah kak, perlu ngatis petang ngatis ya sengko. Loh, aja kan ngurusin apa masalah biaya rumah tangga aku itu. Diri lu sih jangan mutan kena bingung. Nah, sepiro dukurin gunung sih dukur suket. Ya sih dukuran, dukuran wong arit. Kan bisa dukur wong arit? Loh lah wong arit lah nuri suket lah. Loh suket itu dicak ibu. Eling peking wasiat awe. Terus deh, pokoknya botol saja yuk. Timang penonang Mojosari. Iya. Gue lah gak kenal. Tak tanggung dewi, mana gak ada paman tuh. Paman siapa? Loh paman lah, di galangan lah. Lho paman mau amin. Lho itu hari. Iya. Oh mau galangan ini. Oh mbok. Masa lho? Oh isi ini botol, isi loro. Cuma contohnya loro tapi mburi. Orang linggan. Iya. Ya loro contohnya ngarep mburi itu lho. Wake sing remet-remet itu ada orang truk aja. Itu dibuat sing remet. Dibuat tak? Kayak semen botol. Semen botol. Bisa ini ya apa? Butuh ku ya gak ada, ya gak titik. Biro? Petangnya bu? 6. 6 ah? Saya kira gane anu, rola saya gak salah. Roh? Iya. Terus tang kotak nyang we. Heeh. Iki lho kesote. Piro iki? 18.5. 18.5. Iya. Aku nek tengane 20 pisan lho. Iya. 20 ya. Heeh. Kapan nang mbro? Loh, engko rono. Ngono. Kira-kira jam 4 rono. Engko aku nduk kono. Iya. Engko perlu tak gawe kendaraan. Wis engko engko apa sih engko kendaraan? Iya, ya perlu motor. Perlu to? Iya. Tato situk to. Iya. Gak paham trek wong botone niku botone situk iku 5 meter arek. Heh. Kawane 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku botol tah embong diketok iku. Oh, botol sing cilik ah. Iya. Oh, gas aku botol sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Eh, butuh bis ono. Oh, eh, butuh bis ono oh, engko nyetopo jurusan Malang ya aku. Waktu karo lere. Bis sing tak maksudno iku gejagane bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iyalah apa kok nyeget. Pandaan Malang barang. Gaya seumur tak? Iya. Oh, baik banyu. Banyu lah, apa seumur kok angil-angil? Lu angil-angil? Ya, selek rendeng itu nggawe kolam. Iya. Tak rendeng itu ditadai kabel, sekitu kok lah kanuk banyu. Kanuk banyu. Ya, iku aja jombe. Di dusi ya jombe barang. Anakku sing luru kan ngomong. Iya. Kok serbuk-serbuk ke mulemu. Iya. Lu sing merujuk, kakak gadi keblok. Kan lu. Urusan sumur enggak urusan penuh ta? Iya. Sumur kumpan mari. Eh? Gue kan pentili aku duwe. Kon iki bae. Kuyon, wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongen temen niku angel. Wong aku lho lagi duduk deluang lho ya. Wis aku iki angel kongen temen nong tau. Dadi Bambang Sutejane kudu mbanyol ae. Wis koyo gak kuat temen-temen niku. Tapi ojok muni amblas. Oleh ku guyu koyo wong kentekan kentekan bondo kowe men. Wis, kene dhuwe. Kok nang paman ya? Ya jam 4 lho. Ojok nang jamino lho. Kok keliru. Lho aku ndoleki Sumini iki. Sumini lak racun dunia. Mau rae. Lapo nang men jamino ya pamanmu. Tohari. Tohari. Omahe lak pancet. Nggo sepeda rono ya? Prauto kan? Lho gak ngono kok lek prautune kari pedane arep. Ya apa ya apa? Lek prautune kari telat kok sepedane dhisik ae gitu kok. Ngono. Pelune mbek menawa ono kekurangan dhuwit kok tak ya tak sekolahno. Ya aku mulih ngosek ya. Ya wis. Ya dak. Sing enak namanya Pak Aman iki. Ya teko golek hubungan anu. Iki botone ana pira kira? Ya dereng-dereng nggo mburi sak menek kae ngono lho linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho. Ana anu, ana 50.000 pun. Ya kliwat sik kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe iki wedi kali ta wedi segara iki. Lho, iki jeglangan iki apa lho? Wedi teko jeglangan iki lho, kali cilik. Oh, dadi wedi dudukan. Iya. Oh iya, kan iki ya opo sih? Tapane kudu warna-warna. Ana wedi kali, wedi dudukan, wedi segara. Eh macam-macam sakane wedi tak golek kabeh. Lah nek nang segara iku golek wedi ya opo? Lho. Eh carane lho. Kok tekan gak iso golek wedi segara iku. Kulak teko kapal keruk iki. Iya. Patune ana watu. Wake, sik kuwatir. Atas kabeh. Ana sing rada gembur. Kan watu putih watu ireng. Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kok doleki ku ana empet senune ta? Watu ireng. Watu ireng. Semen-semen boten ana. Ana akeh. Semen-semen terus kuwi tancine ana. Yo akeh kok tancu tak jagani wisan. Dhuwit luwih diselehno gak ana. Sik ta lho. Kon iki ana wong golek ta? Golek apa dikesengi apa nang kamu? Ngene-ngene ya. Iki oh ya lali do kas Pak Wongso. Sampe diatur kenduren. Semen ta? Lho iya sik tas aduk ngene. Malah beneran aku nang kluwe ta no. Waduh iki. Lah kon Kang dino nak gelem mulih blas. Ono kenduren akeh ae yo. Kene lu datang lho. Lho kan anu, pamanmu yo omong ngono, aku gak sarono. Diaturi kenduren Pak Wongso. Wis ya? Iya. Aku udah ya. Ya tak tunggu kene ya. Ya tak udah sial ya. Anu kuncine duwe anu. Aku sing rapet ae yo. Aku tak kunci pancen lagi tak duwe. Iya bener, saiki kunjunge wong peteng. Sing peteng ki sapa sing peteng? Aku dhewe. Oh, niku. Eh, budal lah. Budal ya? Iya. Paman iki. Hari nari mana hari dia hari ini tangga hari tak akal ini. Atlet nojek sih. Awas nubruk lanjaran tu ya. Oh apa mau duduk kipas kok di atlet neng? Gua perahu tu kompoi aku mana. Kau nujai naik nari. Nujai naik nari. Kau nujai salah apa marek paman? Lu temenan. Aku malah lali kata ngomongin kan mang. Lu. Rui kimang paman semuring muring. Wah junggolek kon. Lu sak. Sakruku aku sailing tu gak tahu duit kesalahan. Gak mau kon tahu gudok bebek tau apa? Lu, nek gudok gak tahu nek tahu nyopo panjang iya. Lu, lah iku salah panggung kebujuan oleh orang cinta ya. Nyopo darah nih gudok. Lu, lu teman. Lu, tak suapa potong pun diyu yang pasar. Ambil buyang guyun. Lu, gak guyun mau sakit merengut. Lu, ya iku kon salah. Sangat nak beruang tak aku. Wong lek nyopo wong cinta temen iku gak usah guyang guyang guyang guyang iku tu gak kena. Paman iki ro, yang bu waktu sama nyopo bu dengkek bu, ya apa? Saya ingin golek penuh. Lho, kok tembulane gede paman. Ngomong mbak aku. Kandanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak aku. Ngono. Lah iki timbang aku. Iya, timbang aku diasap boto karo pamanmu. Kumpung durung lho. Lho. Aku tak mulih lho. Lho temenono ae. Temenono ae. Mas, omonganmu kok ngono. Lah iki diasap temenono apane gak malah tipis ngono. Kon iki apa temenono ae? Hah, mau. Lho, sapa paman iki? Kok paman ndik. Yo, lho, aku pamitan kok. Apane kon? Ayo kalau pinter mbek aku lek perkara wulut-wulutan. Lho, Man. Kenduran ta bancaan iki? Kok iki mang undang temenan ta? Bujule aku lho. Prasaku, prasaku. Yo, apa sih lho? Wong aku bareng nang omahe lah kami tutupan ta no. Tutupan. Tutupan. Oh, wingenane. Wingenane. Aku eling iki mah. Balik-balik kon iki ngapusi ae. Mangono ta yo. Sopo? Munawar. Nek kaen ta? Tapi golek boto ati mangono mae. Lah kok ngenteni mana anu lho. Kok ngenteni peno jare selok susu. Kowe tak kamu bareng ngenteni ono mawan. Gak perlu paman. Lah iya, iya apa gak paman? Enten ono paman. Gak aku ngene lek pamanmu panjenengan nek perlu kok konang omah. Sik tas ae. Lho. Eh, dalan apa ya? Boto, mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gedhe wong. Boto kene ana kon ngenteni aku lho. Lah nek lurus ya boto kene iki. Sing cilik karo gedhe regane dhewe-dhewe. Lah saiki lek panjenengan peno butuh duwe, wong peno iku nyambi balak butuh koyo. Boto cek kerang-kerang lindan cek dorongan ning payu ada no. Ana contoh sing cilik gedhe. Boto lurus ya nang ndi ya? Cilik di gedhe. Wis tutu tono. Iya. Telu lek anu ya. Kapati krungu sing sing banter nang loro. Sik tas. Iya. Ya tutu kan. Ayo bongko tangka kene ya. Kayak iso matek tuwek aku iki rasane. Ayo apa bendino nitae pikir aku. Sok rumah satu aku gak duwe kesalahan kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wadah. Sopo iki, Pak? Yo, apa kenal? Yo, wadah, Pak. Sepunten mawon. Nggih, sing iki apa sing iki? Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten, Pak. Lha iki ora apa-apa kok. Wadah, dah. Sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten. Sing cilik nggih mboten to. Wong dere kok ya. Sampeyan penurut ya bangon-bangon iki ya, Pak. Lah iki kok beres dhewe. Wah, kok gak mlayu blae iki. Wah, kok tani ae iki. Wis dadi wong pengangguran aku ya. Gak ngalor, gak ngidul, gak dikonco. Wah, sapa meneh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Safari. Rungku gek kandel apa cek tipis ri? Lah pokoke wis wis ri aku tulung ono. Temenan riri. Ndel tulung apa? Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku wis dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Lah iki banter dadu dewek polisi ngono. Ola apa? Rungokno tak omong aku iki. Pamane Kartolo itu cemburu ambek aku dienting-enting. Lho cemburu ana persoalane. Lho lah karena persoalane mos apa aku do ber-ber. Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu iku mustahil. Ah mustajab. Iki. Kok cuma mustajab bae. Lah dulure mustari bareng iki. Nek kan gak ngukur gane. Lah opo? Nek aku yo gak tau ndudu nek nyapa sing wedok panjen iki yo tepak nang pasar. Yuk tembu ndi yuk. Lho dek warteng peken. Lho dari Kartolo itu mang temburuan. Dingki antara niri. Nah iya apa, saru jawane ini warah gak nulungi, gelap-gelap jadi tolong. Gimana tolong, pamili kuri. Dengan kerombong dari kuliku. Nulambongan dari Pak Lik. Rasanya kan seneng, anak kancamu mati. Tadak dulu, Rai. Pamili, wis ya apa tulung ana ri? Gini ring aku gini. Kon tak omong ring kok. Loh, Pak, mboten, Pak. Kulo Pak, nuwun sepunten kali sampean. Waduh, sing gedhe. Ya apa mele sing dikon. Sing kiwa ta sing tengen. Sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten. Lho. Kadang nomer ya soal nuruti obong-obongane wong riki. Lho, percaya obong-obongane tiyang. Satari iki obong-obongane wak dhewe. Lho, apa sih? Wong obong-obongane dhewe lho, Pak. Waduh, mboten iki obong-obongane wak dhewe. Antep sing pundi sing kiwa. Ya sing iki nomor 1 sing kiwa nomor 2. Antep sing nomor 1. Iya. Lha wong sing nomor 1. Ya apa? Mantep atos iki. Makane bisa ngono tok alaboh pipiku iki. Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya. Omong amu. Nek aku mungkin tak dhisik kro melok takon wak. Iya ya. Napa niki iki? Iki ya kan ya perlu berkula. Takon, takon. Meneng aja ngelok ngomong. Niki kawetane napa? Iki mah jarine ana daya dari Kartolo. Ana daya Munawar kabar kawusono. Kabar dekat. Oh, kan iki aku sono niku terusane. Terus ngono ta. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko men apa iki? Kartolo iki ngomong ana tamu Kartolo iki. Golek boso. Ngomong apa nek awe? Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niki sing ndi? Gak panjane wakto hari iki. ini gak patek-patek mergo businge melentung. Kasalah aku nang sampean dah. Ngene aja. Ngomong kali sampean ini tamu. Ana tamu Munawar. Munawar. Dari tuku botol. Ngono lho iki, Mang. Tuku botol. Iya. Terus sampean jawab conto. Jawab conto ya iki. Lah, lakon kok iso wedi mlayu nang perkara nggawa conto lho. Lho aku dari genteng-genteng terus sampean ngasap botol kula. Sopo sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kulo. Iga. Kurang akar. Sing ngomong jane ngasap kono ku sapa? Dari Kartolo. Kartolo? Kok ya aku ring. Kok iki apa sih lho? Oh, apa mas? Maman nguber-nguber. Lah iya. Pernah gak balik botol, Cak Warga? Gak, kan durung tau tak balik nangan jaman klan dengan lo, Pak Warga. Pernah gak balik botol sih? Aku balik botol. Balik botol, Man. Kok gak tau berber ngayu? Lah, apa ngayu, Man? Dari kata diasap itu. Siapa sih ngomong? Lah, kan, Man. Lah iya aku sih ngomong. Kalau ngomong ngasap botol, siapa sih ngomong? Gak benar, delapan itu. Kamane kartole ndelok kok nek koyo ban kami sira. Kayane ditipisno terus gede. Ketembel. Oh, nuwun ngomong. Ngene lah nyen tak rek daya Munawir tak ulet-ulet garbu. Lah dhuwit kadung mlebu. 20, Pak. Enggak entek. Kayak ngono lah. Ya sementara botol diusini rono, meneh melok wis dadi ya. Lah wis dadi omahku didol ngono, dadi dhuwit sik bali. Mari didol kok dhuwit nang aku. Iya, bali ya, Har ya. Iya, aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat. Kalau dikenal kan jadi. Dikenal apa? Wong mengajak loron jadi. Balik nol. Balik nol. Balik nol. Rompolo sih. Rompolo. Iki yang dua seket. Saya susut rompolo sih. Ini. Rompolo. Di sini rompolo. Rompolo. Di kabar susut nol di sini. Tadi rompolo, betul rompolo. Jangan seket. Iki susut teluk. Lasing rompolo lah. Lu. Kau ni lah ngutang aku nang rompolo sih. Rompolo. Iki dua ku seket. Susut nol rompolo sih. Lain aku tak jangkep itu rompolo. Iya jangkep seket. Ya. Yang keren enak ni lah. Seket ni wong sentek. Jangkep seket itu utangi lagi. Saya ingin jeli telung puluh mana ni, Pak. Karena kan jeli aku telung puluh, tak betul kan bongi pedik. Wong jeli telung kancam be aku. Aku nolong lah karena elek tak. Iya. Wong memperas duluran ni enak. Tapi nak nolong iki tetep elek kondi. Pira, pira, bocah pira. Rong puluh, kurang ah. Kak wes, bisa kau nak bocah ngomong ngah kurang ah. Rong puluh wes, heh? Rong puluh. Wes, wes, kue pamanmu dah. Yo, pamanmu ah. Kon iki malah murui wong gak iso malah kon murui pinter lho aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak? Iso, wis. Pokoke robot njupuk ae wis. Ngono ah. Ndi sing kok butuhno? Cuma aja kakek sitok ae dhisik. Ya. Engko rendeng mana? Tak sauri mana sitok. Ya. Heeh. Loro papat tak papat tak kene gandele omah ta. Engko 10 tahun jangkep pisan dadi omahe ya. Aku ambek bojoku wis ludes kan. Ya, lo, kau ni kemang ya apa cak? Ya senyap hari kemang. Kau tahu ni cak di sini kita siap Munawar. Ulang ngarep lah terop pakai. Iya iya. Tapi kaya terop Munawar kata cak. Nulu. Terus jadi saya kan nyaur. Kan tambah kau ulat ulat kau ni. Ini lo. Ini yang mudik malah. Ngeten doa Pak Amin. Iya iya. Urusan duit kulo di Kartolo. Sementara ni kita betul dibalik akan betul nopo nopo. Kulo suwun kesadaran sampean kali kulo. Iya ya. Boto mawon sampean kirim mriko teng omah kulo. Ngono ta. Duwe kene enten kekurangane. Pun tak gampang. Ya wis, pokoke aku awakmu. Duwe niku lak gampang tak gampang goleane. Apa nek kadung pedotis duluran niku iso. Oh, repot repot kan kene. Digarai. Heeh. Aja maneh pedotis duluran gak iso sambungan. Iya temenan. Wong aku wingi nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel. Iso beli tepung tapi nek ono iringane toko kok. Tau pare iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abot dhuwit. Lah. Aku muni lah. Ayo, ini lho apa dulur. Kabeh ku wong sing penting ku ngomong. Iya. Kabeh omong iki nek bener ya dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko nang paman, paman lungguh ono ya. Nggih, kan iki ya apa sih? Maksude kursine kula lungguh iki ya. Kundingan. Pokoke 20.000 engko tak golekno. Penak lek butuh wedi apa-apa nang paman, paman iki jangan gede. Wedhe wis. Wong iki wani torok mas ngene. Sepate. Wong barang mlaku masih torok tak apa. Wedhi kan dalem kan mboten nek wedhi pun niki lho balungan. Oh balungan. Pake lho Mas. Balungane wong kuno iki sing ngene. Oh iya. Kok tak balungane wong kuno. Jaman perkara kowe dirunding lah saiki nang paman ya nduk kono ana sametan ya iki lho. Mbancai sulik. Oh, sulik. Sulik, macam sulik. Sulik iya, asu cilik lho. Kita lain lah saiki. Oh, gede ya. Lain bisa jenenge, mince. Ayo, ngombe-ngombe kono. Ayo, ngombe-ngombe kono.